Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna idhama jaza ma'a idhamil bala wa inna allaha ta'ala idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu wasukhut. Rahu Tirmidhi. Waqala hadisun hasan. Tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ajjala lahul uqubah fi dunya, menyegerakan uqubah, balasan dari perbuatan jeleknya di dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai musibah yang menimpa dunia. Demikian hadirin rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita sebagai manusia ya la yakhlu min khata'in. Tidak akan luput dari kesalahan, dari maksiat, dari dosa. Imma karena sebab melanggar yang haram atau meninggalkan yang wajib, kurang dalam melakukan satu kewajiban. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membalas, memberikan hukuman uqubah dari kekurangan, kesalahan yang kita lakukan dengan berbagai macam musibah yang menimpa kita. Imma bisa jadi terkait dengan harta, musibah yang mengenai harta kita atau badan kita atau keluarga kita. Ya, karena itu semua yang sudah kita tahu dalam beberapa hadis yang sudah kita baca, ya, semua musibah adalah kafarah, adalah penghapus dosa-dosa seorang mukmin. Sehingga ketika datang di hari kiamat, datang di akhirat nanti dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa dia karena sudah dibalas dengan berbagai macam musibah yang menimpa di dunia. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, jika Allah inginkan kejelekan bagi hambanya, amsaka 'anhu bi dhanbi, Allah tunda, Allah tahan siksa, hukuman baginya, balasan untuknya. Di dunia tidak dibalas, justru berbagai macam nikmat Allah berikan. Ya, istidrajan, sebagai bentuk istidraj. Dalam satu riwayat, saya ingat disebutkan sebagian para ulama kita dengan lafaz kurang lebih maknanya, idza raitallaha yu'til abda ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj. Ya, apabila kau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada hamba dalam keadaan dia terus bergelimang dengan dosa. Tapi Allah berikan dunia, rezeki, kemudahan, kebaikan dalam keadaan dia terus berbuat maksiat. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj. Allah buat dia terus terlena, terlupa sehingga datang nanti azab untuk dia. Ini man hadis wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi hatta hingga yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Ketika nanti dia mati, datang di akhirat, Allah Subhanahu wa taala balas dengan penuh ya apa yang telah dia lakukan di dunia. Di akhirat nanti Allah balas. Adapun seorang mukmin, seorang muslim ketika mendapatkan berbagai musibah, itu adalah kafarah bagi dosanya sehingga tidak ada tanggungan di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan yang kedua, menunjukkan perlunya sabar di atas maksiat. Ya, karena sudah kita nukil ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu atau yusab minhu, itu kalau dia bersabar. Nah, kalau dia bersabar menjadi kafarah dan menjadi pahala. Kata Rasulullah SAW, inna idhama jaza ma'idhama al-bala. Sesungguhnya balasan yang besar itu dari Allah sebanding, ya, sesuai dengan besarnya ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Ya, semakin besar ujiannya, jika dia bersabar, maka semakin besar pahalanya. Sebagaimana sudah kita baca juga hadisnya, Rasulullah SAW yu'ak, ya, kama yu'ak arjulan minna. Rasulullah SAW itu demamnya sangat tinggi seperti dua kali lipatnya demam orang lain. Iya, karena Rasulullah SAW mendapatkan balasan lebih besar. Idhamil jaza, besarnya balasan sesuai sebanding dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada satu kaum, Allah menguji mereka dengan berbagai macam ujian. Terkait dengan harta, dengan jiwa, dengan badan, dengan keluarga. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha menerima berbagai macam ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang murka, tidak menerima takdir Allah, ujian dari Allah, maka Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Di sini penarik menyatakan bahwa hadis ini dihasankan oleh Syalban rahimahullah. Ya, yang kedua hasan, yang pertama sahih. Di sini qala billahi rahiman rahimakumullah, pentingnya husnudzan. Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah hukumnya wajib. Ya, husnudzan billah hukumnya wajib. Terlebih ketika seorang dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sakaratul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah. Di sini busra. Ketika seorang mendapatkan ujian dari Allah dengan berbagai macam ujian terkait dengan harta, badan dan seterusnya dan lainnya, maka hendaknya husnul dhann. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhihi busra lil mu'min. Ini adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Idza tuliya bil musibah, jika seorang mukmin diuji dengan musibah, fala yadhunna anna Allah subhanahu yubghiduhu, jangan dia berprasangka Allah membencinya. Bal qad yakunu hadha min alamati mahabbatillahi lil abdi yabtalihi subhanahu wa ta'ala masaib. Bahkan bisa jadi itu adalah tanda Allah mencintai dia, sehingga Allah menguji dia dengan berbagai macam musibah yang menimpanya. Faidha radiyal insan, jika seorang ridha dengan musibah tersebut, wa sabar wa ihtasaba sabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, falahu ridha. wa in sahiyata falahu shohab. Ini hawan fil rahimun rahimukumullah. Tentunya kembali kepada diri kita. Kita yang paling paham bagaimana muamalah kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata iya, Allah timpakan satu musibah itu karena kita tahu, kita sadar itu adalah karena kita telah berbuat dosa. Mudah-mudahan itulah kafarah bagi dosa kita. Iya, tapi kalau kita alhamdulillah misalnya terus berusaha taat kepada Allah, iya, terus berusaha menjalankan kewajiban, menjaga dari yang haram, dan Allah timpakan ukubah atau Allah timpakan ujian, musibah, kita harap itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wabarakatuh.